Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan tafsir dari ayat kursi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kalimat yang berada dalam ayat tersebut, yaitu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari kalimat-kalimat dari ayat kursi, yaitu kalimat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu mengetahui, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Qala Syekh Ibnu Bas rahimahullah taala, yakni yaitu wal'alimu bi'ahwali ibadih. Dia adalah zat yang maha mengetahui dengan keadaan-keadaan hamba-hambanya. La yakhfa alaihi khafiyah jalla wa'ala. Tidak ada bagi Allah jalla wa'ala sesuatu pun yang samar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengetahui perkara yang ada di hadapan mereka dan ada yang di belakang mereka. Wa ma madha wa ma ya'ti, dan apa-apa yang sudah terjadi. Wa ma ya'ti, dan apa-apa yang akan terjadi. Wa ya'lamu ahwala ibadihi al-madiyyin wal-akhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan-keadaan hamba-Nya yang telah lalu dan hamba-hamba-Nya yang terakhir. Wa ya'lamu kulla syai. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 75. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat kursi tersebut, wa la yuhiituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak bisa meliputi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Fahum la yuhiituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima atla'ahu Allahu 'alaihi. Maka mereka manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada sebagian hamba. Allah tampakkan ilmu tersebut kepada sebagian hamba. Itu yang dikecualikan. Amma huwa fahuwa al-alim bi ahwali ibadihi kullihim madihim walahiqihim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan keadaan hamba-hambanya seluruhnya, baik hamba-hambanya yang telah lalu dan hamba-hambanya yang akan datang. ya'lamu ahwalahum wa ma sadara minhum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan-keadaan mereka, wa ma sadara minhum, dan apa-apa yang datang muncul dari mereka. Baik itu pikiran, ucapan dalam hati ataupun di lisan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma matu alaihi wa ma lahum fil akhirah. Dan orang-orang yang mati dan apa-apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Ya'lamu kulla syai'in subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman dalam ayat lain, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui, yang artinya supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Wa qala subhanahu, dan Allah taala berfirman dalam ayat lain, innallaha bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa yaqulu huna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak meliputi, tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah kehendaki. Maksudnya ilmu yang Allah berikan, yang Allah tampakkan kepada sebagian makhluknya. Fahum la ya'lamuna ma indahu illa bi ta'limihi bi tila'ihi lahum ala yadir rusul alaihi salatu wassalam. Maka mereka itu tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendapatkan pelajaran, dengan mengetahui atau dengan memberikan ilmu kepada mereka melalui tangan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui oleh manusia, itulah yang dikecualikan. Tetapi perkara-perkara yang tidak diberitahukan atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, maka tidak ada yang bisa mampu melihatnya, tidak ada yang bisa mampu mengetahuinya. Seperti berkaitan dengan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah pun tidak mengetahuinya tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diberitahu kaidah-kaidahnya. Yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Dia wa huwas samii'ul basir, dan Dia adalah Maha melihat dan Maha mendengar. Kewajiban kita beriman, mengimani yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih. Hal ini dikarenakan atau tidak, kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Hal ini dikarenakan hakikat tentang sifat tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya kepada siapapun, bahkan kepada Rasul sekalipun. Itu yang pertama dalam masalah syariat. Wa au bima yajril rabbi au bima yujrillahu lahum fid dunya min makhluqat wa arzaq wa asya yattali'uhum 'alayha, atau dalam perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan perkara tersebut yang sudah berjalan pada makhluk tersebut, baik itu rizki atau perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan ilmunya perkara tersebut. Yang intinya, perkara-perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan kepada makhluk, baik itu manusia atau hewan. Seperti di antara hewan ada yang memiliki kecerdasan, atau di antara mereka ada yang memiliki pertahanan untuk melindungi diri. Dan tentunya ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Allah taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luas kursinya seluas langit dan bumi. Al-kursi, kursi itu adalah makhlukun azimun, makhluk yang besar. Fawqas sama'i sabi'ah, yang posisinya ini berada di atas langit yang tujuh. Ghairul arsh, dan kursi itu bukan arsh. Beda lagi. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, huwa mawdi'ul qadamaini, yakni qadamai rahman atau qadami rabb. Bahwasanya kursi ini adalah tempat kedua kaki ar-rabb ar-rahman. Wa qala ba'du ahli al-ilm, dan berkata sebagian ahli ilmu, innahul arsh, bahwasanya itu adalah arsh. Bahwasanya kursi itu adalah arsh. Li'anna al-arsh yusamma kursi, karena arsh terkadang diberi nama dengan kursi. Singgasana. Wal masyhur al-awwal, tetapi yang masyhur, maksudnya pendapat yang kuat, yang dimaksud dengan kursi, annahu makhluqun 'azimun faqas samai sabi'ati ghairil arsh, bahwasanya kursi ini adalah makhluk tersendiri yang agung, yang besar, yang posisinya berada di atas langit yang tujuh dan bukan arsh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang arsh-nya. Kalau arsh itu disebutkan dalam ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsh. Wa fi qawlihi jalla wa ala, dan disebutkan pula dalam firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsh. Fi sab'ati mawadi' min kitabillah, disebutkan pada 7 tempat di dalam Al-Quran. Dzukira fiha istiwa'uhu 'alal 'arsy, disebutkan di 7 tempat tersebut istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wa huwa makhlukun 'azimun. Dan arasy ini adalah makhluk yang agung. Qad ahata bil makhluqati wa huwa saqfuha. Yang arasy ini meliputi seluruh makhluk, dan bahkan arasy ini merupakan atap dari seluruh makhluk. Qala fiha, Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Wa yahmilu, dan membawa 'arsha rabbika, 'arsnya Rabbmu, fawqahum, di atas mereka, yawma idin, pada saat itu, thamaniyah, malaikat yang 8, yakni yawmal qiyamah, yaitu kejadian pada hari kiamat. Penjelasan tentang arsy dan beristiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ini panjang. Yang ringkasnya bahwasanya ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan tadi, di antaranya dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka kewajiban kita beriman. Dan tidak mencari-cari bagaimana hakikatnya. Karena hakikatnya ini adalah termasuk perkara yang gaib. Termasuk ilmu yang tidak Allah berikan kepada makhluknya, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang mukmin cukup beriman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Alladina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang-orang mukmin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Seperti surga, seperti neraka, dan juga yang lainnya, perkara-perkara yang terjadi nanti di yaumil qiyamah, semua itu perkara-perkara yang ghaib. Seorang mukmin dituntut untuk beriman. Dituntut untuk mempercayai perkara-perkara gaib tersebut. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana halnya kita beriman kepada Rasulullah, bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaib karena kita tidak pernah melihatnya. Beriman adanya malaikat, beriman yang paling pokok, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak merasa berat hifdhuhuma, menjaganya. Wala yusaqiluhu wala yashukku alaih hifdhal makhlukat. Tidak berat dan tidak merepotkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga makhluk-makhluknya. Wal hafidhu lis samawat wa wal hafidhu lil ardhi ma fihima. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit yang 7 dan juga zat yang menjaga bumi. Wa ma fihima, dan apa-apa yang ada di dua tempat tersebut, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa la yasukku alaihi dzalika, dan tidak memberatkan dan tidak merepotkan bagi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Wala yusaqqiluhu, dan tidak juga memberatkan. Li'annahu al-qadir ala kulli syai', karena dia adalah zat yang berkuasa, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Walihada qala subhanah, karena itu atau karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat memberatkan Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, yaitu menjaga langit dan bumi bahkan yang ada pada keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah zat yang maha agung atau maha tinggi dan maha agung. Qala rahimahullah ta'ala lahul uluwul mutlaq. Uluwul zat fawqal arsh wa uluwul qahr was sultan wa uluwul syarf wal qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan wa huwal aliyyul azim, maha tinggi dan maha agung. Wa huwal ulu, dan dia Allah Subhanahu wa taala tinggi secara mutlak. Apa tinggi secara mutlak? Di sini dijelaskan uluwudz zat, tinggi zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan ini fitrah manusia. Fawqal arsh, di atas arsh. Dan ini adalah fitrah manusia. Zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsh, bukan di mana-mana. Di antara fitrah manusia yaitu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pasti meminta kepada yang ada di atas. Mengangkat tangannya. Karena fitrahnya tahu Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ketika berdoa, ketika meminta. Tentunya secara akal bahwasanya perkara yang berada di atas itu lebih mulia daripada yang di bawah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala wulul qahr wal sultan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tinggi yang bisa memaksa hambanya, yang hambanya ini atau manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu. Wa ulul syaraf wal qadar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang tinggi. Falahul uluwul kamil, Allah Subhanahu wa taala memiliki tinggi yang sempurna. Fahuwal ali fawqa jami'i khalqihi jalla wa ala fawqal arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, berada di atas arsy. Wa huwa al-'ali min jihati kamali asma'ihi wa sifatihi wa sultanihi wa qudratihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Walahu syaraful wal fadl, fa huwa afdalu syai'in wa asyrafuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan dan keutamaan, bahkan paling mulia dan paling utama dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dan hukum keputusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Begitu disebutkan dalam ayat lain wa huwal aliyyul azim. Di dalam ayat ini, yaitu dalam ayat kursi. Dan dia adalah maha tinggi dan maha agung. Makanya, seorang hamba, kedudukannya atau posisinya yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketika dia sujud. Dan di dalam sujud itu kita diperintahkan untuk berzikir, membaca zikir subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci Allah maha suci Rabbku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la, zat yang maha tinggi. Seorang hamba semakin merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, itu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukan seorang hamba apabila dia semakin merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kedudukannya semakin tinggi. Dan adapun zikir subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, sebagai bentuk pengakuan bagi seorang hamba bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan manusia ini rendah. Maka kondisi ini merupakan kondisi seorang mukmin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah s.a.w. fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di saat itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan penjelasan atau tafsir dari ayat kursi. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan syarah dari zikir-zikir atau doa-doa pagi dan petang. Dan insyaallah ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.